Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar Anas Radio di manapun antum berada, insyaallah di malam hari ini Jumat malam seperti biasa kita akan kembali bersua di kajian live Anas Radio streaming dengan kajian Tazkiyatun Nufus, hijrah hati menuju Allah Azza wa Jalla bersama Al Ustaz Rizki Abu Zakaria Al Makassari hafizahullah taala. Nah, ini merupakan pembahasan kitab Risalah Tabukiyah karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Di kesempatan kali ini, insya Allah para pendengar Nasradio juga nantinya akan bisa menyampaikan pertanyaan dan dapat dikirimkan melalui email dengan alamat kotak surat at annasradio.com yang memesenjar di alamat annasradio bin BB 263-3310 Delta, Skype dengan alamat Anas Radio, dan WhatsApp di nomor HP 0813-178-54974. Baik, para pendengar Anas Radio, langsung saja kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita yang membawakan pembahasan di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Ustaz? Ya, alhamdulillah ta'ala khair. Masya Allah. Langsung saja dimulai pembahasan. Tafadhal, Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرنا الله وإياكم سائر المسلمين عن البدع والنار. Para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah ta'ala kita dapat melanjutkan kembali qiraah kajian yang telah kita pada salah satu di antara risalah yang dituliskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yakni Risalah At-Tabukiyah. Pada acara kita di malam hari ini bismillahi azza wa jal, yang bertajuk hijrah hati menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ta'ala, di pertemuan kita terdahulu yang merupakan awal ya pertemuan atau awal kajian kita mulai mengkaji Ya, ujaran Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pada kitab Risalah Tabuqiyah ini yang merupakan tafsir dan telaah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 2, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada kita sekalian seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk saling ta'awun, untuk saling tolong-menolong, saling membantu, alal birri wa taqwa, di atas perbuatan kebaikan dan ketakwaan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga larangan ta'awun, larangan tolong-menolong, larangan saling membantu pada perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Telah kita sebutkan juga penafsiran makna al-bir sebagaimana disebutkan oleh Ibn Athiyyah rahimahullahu taala, bahwa kalimatu al-bir wa ta'awanu 'alal birri mencakup setiap perbuatan kebaikan. Ya, perbuatan kebaikan baik itu yang wajib maupun yang mandub yang sunnah. Sementara kalimat taqwa adalah pemeliharaan, adalah penjagaan, ya, pada setiap amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah tersebut. Ini dua hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini. Ditolong menolong kepada gayah, kepada tujuan yang merupakan tujuan seorang hamba berada di muka bumi ini. Merupakan tujuan seorang hamba ketika dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mengerjakan setiap yang wajib diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala, dan mengerjakan setiap yang sunnah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah itu riayatu alaihima. Setelah perintah untuk mengerjakan perbuatan tadi, maka terdapat juga perintah untuk menjaga. Ya, bagaimana seorang mukmin dia bisa konsisten di atas kebaikan, di mana dia bisa komitmen di atas kebaikan, maka perlu ada ta'awun antara suatu pribadi dan pribadi yang lain, antara seorang individu muslim dengan individu yang lain. Tidaklah seorang muslim ketika melihat saudaranya tergelincir, maka dia menertawai saudaranya tersebut, tidak seperti tadi. Melainkan ketika seorang saudara dia tergelincir pada keburukan, terjatuh pada kemaksiatan, dia mengulurkan tangannya, "Hat, tahit tangan saya. Kita bersama-sama bangkit menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mengerjakan setiap amal kebaikan." Ini intisari dari firman Allah Subhanahu wa taala yang kita singgung pada bahasan kita terdahulu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bersama dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'awanu." Diharamkan bagi kalian, terlarang bagi kalian, ya, saling membantu pada perbuatan dosa dan permusuhan. Karena itulah ada munasahah, ada saling menasihati. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyifati agama yang mulia ini, menyifati agama Islam ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasiha." Bahwa agama Islam intisarinya adalah an-nasiha. Ya? Karena itu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawasaw bil-haq." Dan saling nasihat, menasihatilah kalian untuk mengarahkan kepada kebenaran. Dan mengarahkan kepada kebenaran dengan iltizam, dengan mengerjakan perkara yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga dari perbuatan yang mungkar. Telah kita terangkan beberapa ayat terkait Bani Israel yang ditimpakan musibah kepada Allah Subhanahu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara sebab mereka ya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, kanu la yatanahuna 'anil munkari fa'aluhu. Salah satu sebabnya karena mereka la yatanahuna 'anil munkari fa'aluhu. Karena mereka sama sekali tidak saling memperingatkan, tidak saling melarang, tidak saling mencegah dari perbuatan kemungkaran yang mereka lakukan. Dan ini contoh dari kaumnya Allah Subhanahu wa taala binasakan terdahulu. Kaumnya Allah Subhanahu wa taala adab terdahulu. Jangan sampai kita ya antara sesama muslim mencontoh kelakuan para umat terdahulu. Mencontoh kelakuan perbuatan mereka yang menjadikan mereka dibinasakan dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di akhir ayat pada surah Al-Maidah ini Allah Ta'ala berfirman, innallaha syadidul iqab. Maka sungguh ketahuilah bahwa siksa Allah Subhanahu wa ta'ala itu amatlah pedih, amatlah berat. Ketika kalian tergelincir pada perbuatan kemungkaran, tergelincir pada perbuatan permusuhan dan tidak saling mencegah, nantikan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seorang pun akan sanggup memikul adab tersebut. Wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Ini ringkasan khulasah yang kita bahas terdahulu di dua pertemuan kita sebelumnya tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Maidah ini, yang akan dikaji secara mendalam, akan dikaji secara luas cakupan makna dan kandungan hukum yang ada pada ayat ini oleh Al-Imam Al-Jalil Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala pada risalah beliau ini, risalah At-Tabaqiyah. Beliau berkata ya, setelah beliau mengutip ayat ini di awal risalah beliau, lantas berkata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح الإباد في معاشهم ومآلهم وفيما بينهم في بعضهم بعضا وفيما بينهم وبين ربهم. رحمه الله تعالى menyebutkan قد اشتملت هذه الآية, bahwa ayat ini pada surah Al-Ma'idah yang kita sebutkan وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى hingga akhir ayat, beliau katakan bahwa ayat ini mencakup عَلَى جَمِيعِ مَصَالِحِ الْإِبَادِ, mencakup seluruh kemaslahatan, seluruh kebaikan, seluruh yang memberikan manfaat bagi seorang hamba, فِي مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ, pada kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat hamba tersebut. Wa fi ma bainahum fi ba'dihim ba'dah. Wa fi ma bainahum wa bain rabbihim. Dan juga mencakup kemaslahatan antara interaksi hamba tersebut sebagian dengan sebagian yang lain. Hubungan sosial antara seorang muslim dan muslim yang lain. Bagaimana seorang muslim berinteraksi dengan saudaranya? Ini dicakup pada ayat ini. Dan juga فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَبِّهِمْ, hubungan antara mereka hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan وَتَعَوَنُوا dalam konteks تَفَاُلْ تَفَاَلُوا أي تَعَوَنُوا saling, adanya interaksi dua arah pada muawanah, pada saling membantu dan menolong satu dengan yang lainnya, itu mana ta'awanu. Iya. Jadi adanya interaksi sebagian dengan yang lainnya dan juga antara hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika disebutkan bir dan taqwa yang menunjukkan makna keumuman segala perbuatan kebaikan, segala bentuk ketakwaan, dan larangan dari segala bentuk permusuhan, dan segala perbuatan dosa yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perintah maupun larangan yang implikasi dari perintah dan larangan tersebut ada di kehidupan dunia maupun diakhirkan pada kehidupan akhirat. Berlaku seluruhnya secara umum. Maka beliau menyebutkan bahwa ayat ini mencakup setiap kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat, dan antara hamba tersebut dengan hamba yang lain, dan antara hamba tersebut dalam peribadatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih dikenal dengan ibadat mahdhah. Lantas beliau rahimahullah taala mengatakan, fa inna kulla 'abdin la yanfaqu an hatain al halatain وهذين الوجبين واجب بينه وبين الله وواجب بينه وبين الخلق. Dia menyebutkan bahwa seorang hamba, siapapun dia, ya, tidak akan mungkin terlepas dari dua keadaan tadi. Tidak akan mungkin keluar dari dua kondisi tadi. Ketika hamba itu berada di muka bumi, ketika hamba itu berada di muka bumi, di saat itu juga dia membutuhkan kepada hamba yang lain. Bahkan sebelum dia lahir, seorang anak ketika masih berbentuk janin, bihajatin ila ummihi. Seorang anak ketika masih janin, dia butuh kepada ibunya. Ketika dia lahir, dia butuh kepada kedua orang tua dia. Ketika dia menanjak dewasa, dia butuh kepada orang lain selain dari kedua orang tua dia juga. Begitu seterusnya. Ya? Sementara interaksi hamba tadi dengan Allah Subhanahu wa taala sejak awal kali dia berada di muka bumi, itu kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Terkait dengan alasan keberadaan kaum jin dan manusia di muka bumi ini, diadakan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada alasan, tiada tujuan kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah intisarinya adalah interaksi hamba dengan Allah Tabaraka wa taala, tidak yang lain. Karena ibadah mengandung makna ikhlas at-tauhid. Ikhlas dalam penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas hanya dalam mengesakan Allah Tabaraka wa taala pada setiap amal ketaatan. Ya? Maka seorang hamba tidak akan keluar dari dua kondisi tersebut. وَهَذَيْنِ الْوَجِبَيْنِ. Dan pada dua hal yang wajib ini. Kewajiban antara dia dengan Allah Tabaraka wa ta'ala, dan kewajiban antara dia dengan seluruh makhluk. Dan kewajiban seorang hamba dengan makhluk, ini telah disifatkan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyifatkan kewajiban ini pada pribadi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala rahmatun lil alamin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam adalah pemberi, pembawa rahmat bagi segenap alam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam salah seorang di antara mubasyirin wa mundirin. Salah seorang di antara para nabi dan rasul yang membawa kabar berita, kabar gembira dan peringatan. Maka demikian juga seorang hamba yang mengikut kepada para rasul dan para nabi alaihi wassalam wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam, maka dia akan menempatkan dirinya pada tugas menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya? Dan ini merupakan hubungan interaksi sosial yang paling mulia, yang paling tinggi dari setiap interaksi. Ya, dari sekian banyak interaksi sosial yang lain. Yakni interaksi ketika seorang hamba berada, ya, di tengah-tengah kaum muslimin sebagai da'i ilallah. Sebagai penyuruh pembawa kebaikan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan," dan siapakah yang lebih baik ujarannya, ajakan dia, yang lebih baik penyampaian dia dibandingkan seseorang yang da'a ila Allah, yang menyeru berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengajak seluruh umat, mengajak yang terdekat dengan dia, lantas yang selanjutnya dan selanjutnya untuk beralih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersiapkan perjalanan menuju akhirat, mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijrah yang panjang, safar yang amat jauh, yang butuh keteguhan hati, butuh bekal, butuh ketakwaan. Ya? Yang mana bekal ini tidak akan mungkin diraih oleh seorang hamba kecuali bila mana dia dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dia menyambut seruan para nabi dan rasul, dan menyambut ajakan dakwah para duat ila Allah Azza wa Jalla, menyambut ajakan para da'i kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kedudukan yang tinggi kepada mereka para da'i ila Allah ini, yang menempatkan mereka pada kedudukan para nabi dan rasul, dan mereka adalah warasatul anbiya wal mursalin. Mereka inilah para pewaris nabi dan para rasul. Ya, beliau di sini menyebutkan, ketika kita melihat diri kita sebagai seorang hamba, seorang abdun lillahi azza wa jalla, ya, maka kita akan melihat diri kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan butuh kepada hamba yang lain. Lantas beliau rahimahullah ta'ala menerangkan selanjutnya, fa'amma ma bainahu wa bainal khalqi. Dan lantas beliau menerangkan bagaimana sebenarnya hakikat hubungan, interaksi antara hamba, ya, dengan hamba yang lain. Interaksi sosial kemasyarakatan antara seorang muslim ketika dia berada di suatu komunitas. Apa saja yang wajib bagi dia, dan apa saja yang dianjurkan bagi muslim tersebut ketika dia berada pada suatu komunitas yang di dalam komunitas ini terdapat umat, bagi tokoh muslimin maupun selainnya. Maka beliau berkata, fa'amma ma bainahu wa bainal khalqi, ya, minal mu'asyarati wal mu'awanati was suhbah. Dalam bentuk mu'asyarah, interaksi, mu'awanah, saling membantu, saling tolong menolong, saling mengajak, wasuhbah, ketika bersama-sama saling beriringan, ketika bersama-sama bergandengan tangan. Maka apa yang seharusnya seorang muslim ketika dia berada pada kondisi seperti ini, menempatkan dirinya seperti ini, ketika dia berinteraksi dengan muslim, dia tolong menolong dengan muslim yang lain, dia berjalan beriringan bergandengan tangan dengan muslim yang lain pada suatu komunitas, apa yang wajib bagi seorang muslim tersebut? Beliau katakan, fal wajibu alaihi fiha an yakuna ijtima'uhu bihim ta'awunan ala mardatillahi wa ta'atihi. Beliau mengatakan bahwa yang wajib bagi seorang muslim ketika menempatkan diri dia berada pada suatu lingkungan, suatu komunitas kaum muslimin terutama, maka yang wajib bagi muslim tersebut an yakuna ijtima'uhu bihim ta'awunan ala mardatillahi wa ta'atihi. Ketika dia berkumpul dengan sesama kaum muslimin, dengan umat yang ada, ya, mestilah dia saling membantu, saling ta'awun, saling menolong, saling mensupport satu dengan yang lainnya, ala mardatillahi wa ta'atihi, di atas keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang wajib bagi seorang muslim. Ini yang diharuskan bagi seorang muslim ketika dia berada bersama dengan kaum muslimin, yakni menyeru kepada mereka, mengajak kepada mereka ta'awun fil zahir dan fil batin. Ya? Ta'awun secara zahir untuk mengajak kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Dan untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berinteraksi dengan sesama muslim dengan mengharapkan keridhaan Allah. Bergandengan tangan dengan sesama muslim yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah sebaliknya. Bukan ketika seorang dia bersama bergandengan tangan dengan sesama muslim, seorang muslimah dengan muslimah yang lain. Malah kebersamaan mereka mendatangkan laknat dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berinteraksi, di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya hasad, adanya ucapan yang tidak benar, dusta, kedengkian, lisan yang buruk, ya, ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan yang maksud dari syariat Allah Subhanahu wa taala, belum lagi dalam hal perilaku dan perbuatan. Yang satu dengan yang lainnya saling menyokong saudaranya untuk terjatuh kepada kemungkaran, wa na'udzubillahi min dzalik. Fa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kondisi ini, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mengarah kepada keridhaan, ketakwaan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicontohkan oleh para nabi dan rasul sebelum nabi kita dan juga oleh nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya? Fa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Kisah doa Nabi yang mulia Kalimur Rahman Musa alaihi salam, ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalah dakwah kepada Fir'aun la'natullah alaihi, apa yang beliau doakan, apa yang beliau mohon dari Allah Subhanahu wa taala? Suhbah dan muasyarah seorang yang saleh, seorang yang baik, untuk berada di atas ketaatan. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka katira wa nashkuraka katira. Subhanallah. Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'al li waziran min ahli, jadikan yang mendampingi saya, jadikan yang bersama denganku sebagai wazir, sebagai pendamping, ya, dari keluarga saya, yakni Harun, saudaraku. Ushdud bihi azri, agar dia dapat memperkuat keberadaan saya, kedudukan saya, ketika dakwah kepada Fir'aun la'natullah alaihi. Wa ashrikhu fi amri, dan jadikan dia bersama kepada perintahku ini, keberadaanku ini, yakni dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada agama at-tauhid, agar supaya nusambihaka katsira, agar kami senantiasa bertasbih memujimu wahai Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada ayat yang lain, kisah nabi yang mulia juga Ibrahim alaihi salam, atau kisah beliau juga, kisah Musa alaihi salam, bukan Ibrahim, ya, Musa alaihi salam, ya, ketika kebersamaan beliau dengan Khidir alaihi salam. Berkata Musa alaihi salam kepada Khidir, memohon kepada Khidir akan dijadikan, agar dia dijadikan sebagai teman, agar dia dijadikan sebagai sahabat di perjalanan. Tujuannya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, untuk mendapatkan keridhaan kepada Allah Subhanahu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قال له موسى هل أتبعك ألا أن تعلمني مما علمت رشدا. Permohonan Musa alaihi salam kepada Khidir, ya, berkata Musa kepadanya, hal attabiuka, bolehkah saya menyertai kamu, bolehkah saya mengikuti dirimu, ya, agar supaya antu alimani, agar engkau mengajarkan kepadaku, memberikan kepada saya kebaikan yang paling mulia, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ala antu alimani mimma ulimta rusda, dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau untuk berada di atas jalan yang lurus. Jadi beliau rahimahullah alaihi salam yang mengharapkan kebersamaan, mengharapkan ketika berinteraksi dengan saudaranya sesama muslim, sesama nabi dan rasul, sedangkan tujuannya untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang pertama, kay nusabbihaka katsira, agar senantiasa bertasbih mengingat memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Nusabbihaka katira wa nadhkuraka katira. Bertasbih dan berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika beliau berujar kepada Khidir alaihissalam, ana antu allimani mimma ulinta rusda. Ini jadi alasan. Ini menjadi salah satu dan tersebab yang utama kenapa kita menjalin hubungan. Kenapa kita harus berinteraksi dengan sesama muslim. Kenapa saya memilih si fulan sebagai kawan, sebagai sahabat. Dua alasan yang paling utama. Yakni tasbih, tazkir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar sahabat kita, rekan kita mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak kita kepada peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, agar kita mendapatkan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Sekiranya bukan karena dua hal ini, maka tidak ada pertemanan ya, yang dianjurkan seseorang untuk menjalinnya dengan orang lain. Sekiranya karena bukan dua alasan ini. Bahkan interaksi yang paling agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala berupa pernikahan juga. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan alasan paling utama dalam interaksi pernikahan ini adalah ad-din. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tungkahul mar'a di arba'ah. Alasan ya seseorang menikahi wanita ada empat hal. Disebutkan empat hal ini semuanya kaitannya dengan dunia, kecantikan, nasabnya, kedudukannya, rumah tangga dia, keluarga dia, ya, serta hartanya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada akhir hadis, "Fakhtar li dzatid din." Tetapi jikalau engkau hendak memilih pendamping, sahabat yang menyertai engkau, seseorang yang menyertai engkau di kehidupan duniamu, sebagai seorang istri, sebagai seorang teman, seseorang pemberi nasihat, seseorang yang akan mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan tercapai ketika anda hanya melihat kepada dunia wanita tersebut. Fakhtar li dzatid din, cari yang memiliki agama. Taribatnya dah. Maka akan beruntunglah engkau. Akan beruntunglah engkau di dunia maupun di akhirat. Perhatikan di sini betapa Allah subhanahu wa ta'ala, ya, atau betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan agama sebagai alasan seseorang mencari rekan suhbah, mencari teman pada suatu jalinan yang paling mulia, yakni pernikahan. Maka demikian juga pada setiap bentuk pertemanan, pada setiap jalinan kita berinteraksi dengan sesama muslim, alasan kita bersama dengan mereka karena hendak beribadah, mendapatkan keridhaan Allah, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada hadis yang sahih, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, لا تصاحب إلا مؤمنا ولا تأكل ولا يأكل طعامك إلا تقي. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kembali. Ya, menegaskan kembali urgensi berteman dengan alasan agama, dengan alasan din, dengan alasan hendak mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minan." Janganlah engkau memilih teman. Janganlah engkau berjalan bersama bergandengan tangan dengan seseorang kecuali seseorang itu adalah seorang mukmin. Kecuali orang tersebut adalah seorang mukmin yang mengerti, ya, dan mengetahui tugasnya sebagai seorang mukmin itu mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seolah-olah Nabi hendak mengatakan bahwa suhbah selain dari ini tidaklah patut bagi seseorang. Kalau anda hendak memilih teman, pilih seorang mukmin. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqih. Dan tidaklah seseorang akan menyantap hidanganmu kecuali dia itu haruslah seorang yang bertakwa. Karena seorang yang bertakwa dia ngerti apa yang dia lakukan ketika mendapatkan kebaikan. Ya? Seorang yang bertakwa dia mengerti bagaimana membalas kebaikan dengan kebaikan. Membalas jamuan dengan doa. Ya? Seseorang yang lisannya mudah untuk mendoakan hamba yang lain saudara dia. Ya, agar dilimpahkan rahmat kepada dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La ya'kulu ta'amaka illa taqi." Iya. Sesungguhnya beliau rahimahullah ta'ala menegaskan hal ini. Bahwa yang wajib dalam pergaulan kita, pertemanan kita, kita berkumpul bersama kaum muslimin, bersama saudara-saudara kita, sesama muslim, itu untuk tujuan ta'awun ala mardatillah dan taat kepada Allah subhanahu ya, wa ta'ala. Ini disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pada kitab beliau yang lain, wa istima' yang diinginkan, yang dimaksud sesuai dengan maksud syara' itu istima' ala ta'awun pada asbabin ni'ah. Berkumpul bersama-sama. Ya? Berkumpul bersama-sama untuk bersama-sama juga menggapai sebab-sebab keselamatan di akhirat. Dan saling menasihati di atas kebenaran dan kesabaran. Maka inilah harta, ya, capaian yang paling besar dan paling bermanfaat bagi seorang muslim. Hanya saja beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa seperti ini terkadang, ya, terkadang ada beberapa zalilat, ada beberapa hal yang menjadikan seseorang tergelincir. Jadi tujuan kita memilih teman seperti tadi. Dan kita bersama-sama dengan mereka perhatikan, ada hal kadang-kadang seseorang lupa. Sehingga tanpa dia sadari dia tergelincir. Ya? Farahimahullah Ibnu Qayyim ketika beliau menyebutkan ada tiga hal perlu diperhatikan. Ya? Yang pertama, karena terkadang seseorang ketika dia bersama dengan saudaranya, ya, dan dia berdakwah bersama dengan saudaranya, saling mengingatkan dengan saudaranya di atas kebenaran, terkadang muncul keinginan tazyin, ya, ya ba'dihim li ba'd, ya, saling menghiasi antara sebagian dengan sebagian yang lain. Ini melebih-lebihkan dari kadar yang sepatutnya. Bahkan terkadang sebagian yang berada bersama saudaranya, ya, dia menampakkan sesuatu yang sebenarnya dia tidak memiliki dari ilmu maupun ketakwaan. Wala haula wala quwwata illa billah. Sehingga terjatuh pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, yuriduna an yuhmadu bima lam yas'alu. Terjatuh kepada teguran dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala pada di antara kaum, di antara umat manusia, yang dia menginginkan mendapatkan pujian dari orang-orang, mendapatkan sanjungan dari yang berada di sekitar dia ketika berada di tengah-tengah mereka. Bima lam yas'alu. Atas perbuatan amalan yang tidak pernah dia lakukan. Seolah-olah dia telah melakukan amalan tersebut. Ini salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita berada bersama saudara kita menyampaikan, ya, menyampaikan syariat atau agama Allah subhanahu wa ta'ala. Iktisar, berlaku sederhana, berlaku apa adanya, bahwa inilah kami yang kami kenali dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada benarnya, fatullahi yutiman yasha. Dan bila mana ada yang keliru, kita butuh dihajat kepada nasihat saudara kita. Kalau ada yang keliru, kita butuh pada nasihat saudara kita. Yang kedua yang sering terjadi juga, ketika berinteraksi dengan sesama muslim ini, walaupun tujuan awalnya baik, terkadang tergelincir, terjatuh pada ucapan atau interaksi yang berlebih, melebihi kadar yang dibutuhkan, yang seharusnya. Ya, maka sebagian ulama menyebutkan, kita dalam majelis aja, majelis ilmu saja, ketika melebihi kadar, ya, kadar yang patut, yang pantas, mereka mengatakan, idza talal majlis fa inna syaitanu lahu majal. Kalau majlisnya kepanjangan, syaitan punya peluang untuk masuk ke majlis tersebut. Karena melebihi kadar yang sepatutnya. Sama halnya ketika seseorang dia berinteraksi dengan saudaranya, hingga akhirnya dia melewati batas. Yang melewati kadar yang mungkin, kadar ini merupakan kadar yang wajib yang harus dia lakukan. Terjatuhlah pada kesalahan dalam ucapan, kesalahpahaman dalam memahami maksud dari saudara, sehingga terjadilah ya hubungan yang tidak harmonis antara seorang saudara dengan saudara lainnya. Maka perlu diperhatikan, Dan sebagian besar terjadinya kesalahpahaman antara dua orang muslim karena interaksi yang berlebihan. Interaksi yang berlebihan. Iya. Dan juga yang terakhir yang kadang-kadang muncul juga, ya, ketika interaksi tersebut akhirnya berujung kepada, ya, syahwat, ya, hawa nafsu, keinginan kehendak diri pribadi yang tidak kaitannya dengan ajakan kepada ketaatan, ya, dan akhirnya juga hanya sebatas interaksi yang biasa tanpa ada manfaat sama sekali. Tiga hal ini perlu diperhatikan. Harus diwaspadai ketika seseorang, ya, dia meniatkan untuk berinteraksi dengan kaum muslimin, dengan saudara-saudara dia. Terkadang tujuan dia benar, tetapi ada hal-hal yang perlu diwaspadai. Kita kembali lagi kepada kitab ini. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Baik, para pendengar radio di mana pun antum berada. Insyaallah kita akan berusaha kembali menyambungkan jaringan kami bersama Ustaz Rizki Abu Zakaria Hafizullah Ta'ala. Sambungan kami terputus dengan beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal dilanjutkan, Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan insyaallah Ta'ala. Jadi beliau, ya, sebelumnya Yana juga minta maaf atas sambungan yang terputus tadi. Ya, kita lihat kembali apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah pada risalah beliau ini. Beliau mengatakan, ya, jadi yang wajib bagi seorang hamba ketika berhubungan, berinteraksi, bersahabat dengan saudara-saudara dia dari kalangan kaum muslimin adalah ta'awun di atas mardatillah. Ya, mendapatkan keridhaan Allah dan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dia rahimahullah ta'ala, allati hiya ghayatu sa'adatil abdi wa falahihi wa la sa'adata lahu illa biha. Kata dia rahimahullah ta'ala, ya, dan interaksi semacam inilah dengan tujuan mendapatkan ketaatan, dengan tujuan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ghayatu sa'adatil abdi wa falahih. Inilah dia, ya, puncak dari kebahagiaan, puncak dari sukacita seorang hamba kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa falahih, dan keberuntungan dia, ghanimah yang terbesar, ya, harta yang dia raih yang terbesar, inilah dia. Wa la sa'adata lahu illa biha, dan tiada lagi kebahagiaan sukacita melebihi dari hal semacam ini. Ketika seorang dia berteman dengan seorang yang berilmu, subhanallah. Ketika seseorang dia berkawan, berjalan dengan ahli ibadah, dia senantiasa mengingatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadi masya Allah tabarak wa ta'ala. Bayangkan ketika seorang muslim mendapatkan rekan, kawan, sahabat, selain memiliki ilmu, juga dia, ya, senantiasa mengajak kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى الذي هما جماء الدين كله. Kata beliau rahimahullah ta'ala, dan inilah makna dari kalimatul bir, kebaikan. Dan inilah makna dari kalimatul taqwa, ya, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kedua kalimat ini, kalimatul bir dan kalimatul taqwa, adalah satuan agama seluruhnya. Ya, intisari dari agama itu seluruhnya mengacu kepada al-birru dan at-taqwa. Ya, berbeda halnya, ya, dengan mereka yang mengajak kepada keburukan, yang mengajak kepada kemaksiatan dan kesesatan. Berbeda halnya mereka yang ahli kufur wa nifaq, yang mengajak kepada kekufuran dan kemunafikan. Maka sesungguhnya mereka menyeru kepada saudara-saudara mereka menuju kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak keberuntungan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka ini, الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka orang-orang kafir, wali mereka, rekan mereka, sahabat mereka yang menolong mereka, ta'awun dengan mereka adalah taghut. Sebagian ulama menafsirkan, berarti diulas oleh banyak para asati juga, taghut adalah syaitan, taghut adalah para tukang sihir, dan semua penyeru keburukan, penyeru kepada kesyirikan dan kekufuran dinamakan juga sebagai taghut. Dan taghut mencakup semua yang mengajak kepada kemaksiatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang kafir ini, wali mereka adalah syaitan sebagai pimpinan tertinggi taghut dan semua yang menyeru kepada ajaran syaitan. Kemana disuruh? Kemana mereka diajak? Mereka akan diajak, ya, keluar dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar dari cahaya iman menuju kepada kegelapan siksa adab Allah tabaraka wa ta'ala. Yukhrijunahum minal zulumat, minal nuri ila zulumat. Ya? Mereka ini akan mengajak, mengeluarkan rekan-rekan mereka dari orang-orang kafir. Ya? Orang-orang ahli nifaq, orang-orang musyrikin, dan para pelaku kemaksiatan. Mengeluarkan mereka ini dari cahaya menuju kegelapan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka lah ashabun nar. Mereka ini nanti orang-orang yang akan dicampakkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Neraka yang keramat pedih. Dan mereka akan kekal pada neraka tersebut. Maka benarlah perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pada kitab beliau Al-Fawaid. Yang beliau berkata juga, ya, tentang ulama yang buruk, para du'at, penyeru kepada kesesatan. Dia berkata, ulama usu yajlisuna amama bab al-jannah yada'una ilaiha an-nasa bi afwahihi wa yada'una ila an-nari bi af'alihi wa na'udzubillah. Dia mengatakan tentang para penyeru yang mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada di antara mereka yang memakai libas, memakai pakaian-pakaian ilmu, ya, memakai pakaian takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun hanya sebatas ucapan, hanya sebatas ujaran, tetapi perilaku perbuatannya berbeda. Beliau mengatakan, wah, ulama su, dan mereka para ulama yang buruk, yang mengajak kepada kesesatan, yang mengajak kepada keburukan, yaitusun, mereka ini layaknya duduk di depan pintu surga. Ya, yada'una ilaiha an-nas, mengajak orang-orang ke pintu surga, mengajak kepada surga Allah, mengajak kepada ketaatan, ya, mengajak kepada perbuatan kebaikan, bi afwahihim, dengan ucapan dia. Akan tetapi kalau kita melihat ke belakang pada perbuatannya, yada'una ila an-nari bi af'alihim, dan perbuatan dia mengajak kepada api neraka. Jadi hadari, hadari, hati-hati. Ya, di sini juga ada penekanan penting bagi seseorang dalam memilih kawan. Perhatikan segala perilaku, tindak tanduk dari rekan kita, kawan kita yang hendak kita jadikan teladan, jadi contoh. Ya? Karena seorang muslim, ya? Seorang muslim akan dilihat dengan saudaranya. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu akan dilihat dengan orang yang terdekat, yang dia kagumi, yang dia jadikan teladan untuk diri dia, dilihat pribadi dia dari yang dijadikan teladan tadi. Kalau yang dijadikan teladan ini ternyata adalah ulama, ulama yang buruk, maka dia akan serupa dengan yang dijadikan contoh. Sebaliknya demikian. Ketika kita menjadikan teladan oleh para ulama, sunnah, para ulama yang mengajak kepada kebaikan dan ilmu yang bermanfaat, kepada ulama yang senantiasa mengayomi umat Muhammadiyah ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kebaikan kepada mereka, mencegah kemungkaran dari mereka, ya, maka insya Allah taala jalan-jalan kebaikan akan terbuka bagi ya muslim yang menjadikan ulama tersebut sebagai teladan baginya. Nah, kalau hina rahimahullah taala, wahiy albir wa taqwa alladzani huma jima'u dinin kulli. Ini dia hakikat albir, ya, dan taqwa, yang mana keduanya ini adalah jima'u dini kullihi. Selanjutnya beliau rahimahullah taala mengulas makna dari kalimatu albir dan taqwa, serta korelasi antara kalimat albir dan kalimat taqwa pada suatu penyampaian, pada suatu konteks, berkaitan dalam ayat atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa makna dari bir? Dan apa pula makna dari taqwa? Dan ketika dua ibarat ini disandingkan, apakah memiliki hubungan korelasi yang erat antara satu dengan yang lainnya ataukah gimana? Beliau mengatakan selanjutnya, wa iza ufrida kullu wahidin min al-ismaini dakala fihi al-musamma al-akhir imma tazammunan wa imma luzuman. Tabi rahimahullah ta'ala, kalau berbicara tentang kalimatul bir wa taqwa, ada dua hal terkadang kita jumpai. Ya, terkadang kita jumpai kalimatul bir dan kalimat al-taqwa. Terkadang kedua kalimat ini disebutkan bersamaan pada suatu konteks ayat. Seperti pada ayat yang kita bacakan di sini. Fata'awanu 'alal birri wattaqwa. Ya, para ulama bahasa, kalangan dari pakar bahasa Arab, mereka menyebutkan aturan umum bahwa apabila dua kata disandingkan bersamaan, pada dasarnya, ya, kata waw, kata dan, kata sambung ini, itu menunjukkan pembeda antara kata yang pertama dan selanjutnya. Dalam artian, berbeda makna dengan kalimat terbir. Ini apabila kedua kata tersebut disebutkan bersamaan pada suatu ayat atau suatu hadis. Akan tetapi, jika disebutkan ya bersendiri secara terpisah, tidak bergandengan. Dan ini yang paling banyak kita dapati di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, dan juga yang sering kita dapati pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kata beliau rahimahullah ta'ala, apabila kalimat ini disebutkan secara bersendiri, tidak disebutkan bersama-sama pada suatu konteks ayat atau hadis, kata beliau rahimahullah ta'ala, dakhala fihi al-musamma al-akhir. Maka kalimat taqwa mengandung makna bir, atau kalimat bir ini tercakup dari makna kalimat taqwa. Demikian juga sebaliknya, kalimat albir mengandung makna taqwa. Ya, kalau misalnya kita mendapatkan ayat, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman misalnya, wattaqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Dan banyak ayat berbicara tentang taqwa tanpa menyebutkan kalimatul bir. Apa makna taqwa? Apa makna taqwa pada ayat-ayat tersebut? Maknanya adalah makna taqwa itu sendiri dan juga mengandung makna al-bir, kebaikan. Karena ketika para ulama menafsirkan taqwa, mereka menafsirkan dalam dua makna, yaitu iltizam, ya, berpegang dengan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikatul bir. Ini inti makna kalimatul bir. Yang kedua, istinab, menjaga, menjauhkan diri dari segala yang dilarang. Dan ini tidak masuk dalam konteks kalimatul bir. Ya, secara dari sisi hakikat kalimat bir itu sendiri. Baik, dalam penafsiran takwa ini bisa terlihat bahwa kalimat takwa mencakup ya makna kalimat al-bir. Sementara kalimat al-bir sendiri, ya, kalimat al-bir sendiri, ya, ketika disebutkan terpisah juga, misalnya pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa minal birri as-siyam safar." Ketika dinafikan, ditiadakan kalimat bir, bukan termasuk amal kebaikan. Maksudnya, kalimat al-bir di sini juga mencakup mana takwa. Tapi bukan termasuk yang akan menumbuhkan rasa takwa kepada Allah. Bukan termasuk perbuatan, ya, yang merupakan manifestasi ketundukan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat takwa. Dan hakikat ini terkandung pada kalimat al-bir. Pada hadis, laisa minal bir. Nah, bukan termasuk kebaikan. Dan juga pada ayat, laisa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq, sampai akhir ayat. Bukan termasuk perbuatan kebaikan. Jadi dengan menghadapkan wajahmu ke masjid dan seterusnya. Kata bir pada ayat ini, mengandung juga makna tak takwa. Jadi apabila kedua kata ini disebutkan secara terpisah, akan mengandung makna kata yang lain. Inilah yang sering kita kenal, ya, salah satu makna mutasyabihat atau ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran Al-Karim. Adanya tasyabuh dari sisi makna. Adanya keselarasan, kesesuaian dari sisi makna antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu makna kata dengan makna kata yang lain. Ya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an terdapat ayatul muhkamah dan ayat mutasyabihat, termasuk tafsiran atau salah satu tafsiran mutasyabihat seperti ini. Ya. Jadi beliau mengatakan, "Wa idza ufrida kullu wahidin minal ismaini dakala fihi musamma al-akhar." Imma tadammunan wa imma nuzuman. Baik itu tadammunan. Ya, dimaksud dengan tadammunan di sini, yakni ini salah satu bentuk dilalatul lafziyah namanya. Dilalatul lafz ala al-makna. Ya. Nabi rahimahullah ta'ala, ya, perlu diketahui, ini sebenarnya kajian semacam ini, kajian dalam bahasan bidang keilmuan usul, ya. Jadi para ulama usul, ya, ketika berbicara tentang dalil dan dilalah, dalil dan inferensi dari suatu dalil, artinya maksud dari suatu dalil, mereka menyebutkan bahwa dilalah ini terbagi, ya, atas beberapa bahagian. Salah satu di antaranya dikenal dengan nama dilalatul alfaz ala makna. Jadi kandungan dari lafaz kita sadar sejumlah makna. Ini terbagi hanya pada tiga, mereka bagi menjadi tiga kategori. Dan apabila kita nyimpang sedikit ini berfaedah, ya, semoga ada manfaatnya. Mereka bagi menjadi tiga hal. Ya, yaitu dilalah, namanya dilalatul mutabaqah. Ada namanya dilalatul tadammun. Kemarin dikenal dengan nama dilalatul al-luzum. Dilalah al-luzum. Ini bagi seseorang yang hendak mempelajari fikih, ya, yang seringkali kami anjurkan untuk mendalami juga bidang namanya ilmu usul, Ini mau tidak mau harus mempelajari bentuk-bentuk seperti ini fi dilalah. Kalau tidak, dia akan ngerti bagaimana memanfaatkan, mempergunakan dalil syar'i. Ya, kalau memahami dalil, kita ini bukan basiriyatul jamidah. Bukan dari kalangan yang jumud, yang hanya mengandalkan konteks zahir suatu dalil. Tidak seperti itu. Ya? Namun, dalam memahami dalil, kita harus bagaimana memahami dalil itu. Di semua tinjauan sudut pandang kita, ya, baik terhadap dalil itu sendiri, makna-makna terkandung pada dalil itu sendiri, dan hubungan antara dalil ini dengan dalil-dalil yang lain, baik itu yang sifatnya dalil asliyah, adillah asliyah, ataukan dalil-dalil ikutan. Bagi yang mengerti hal semacam ini akan sulit bagi dia untuk menalar pemahaman fikih yang berujung akhirnya hanya taklid kepada ulama, yang berujung nanti akhirnya taklid hanya kepada asatidz atau ustaz, karena kemapanan dalam memahami dalil dia enggak miliki. Inilah salah satu kelebihan Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Ketika beliau mengulas kitab-kitab beliau, kita akan dapati beliau akan menyisipkan, ya, menyisipkan beberapa pembelajaran, ya, pembelajaran di luar dari bidang yang hendak beliau terangkan pada suatu kitab. Di salah satu buku berbicara tentang masalah hati, berbicara tentang hijrah, berbicara tentang kepribadian pribadi seorang mukmin dalam mempersiapkan diri menuju akhirat. Namun kita akan dapati nanti dari sisipan buku ini, kitab Risalah Tabuqiyah ini, beberapa pandangan-pandangan beliau, baik itu di bidang fikih, ilmu usul, qawaid, ya, bidang akidah, dan banyak hal. Makanya Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, sampai dikatakan inilah di asarnya. Ini di asar dari ilmu sang guru, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahas lautan. Ya? Lautan ilmu hadwa Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi bentuk dilalah, saya kita sebutkan ada tiga tadi, itu dilalah adanya mutabakah. Maksudnya dilalah mutabakah ini, yaitu ketika suatu lafad dalil yang menunjukkan makna yang utuh dari madlul atau hukum yang hendak diinginkan oleh dalil tersebut. Dalam ilmu mantik misalnya, ketika seorang mengatakan al-insan, apa insan? Insan, katanya al-hewan an-natiq. Al-hewan an-natiq. Ya? Ketika insan ditafsirkan hewan an-natiq bersamaan, inilah dia dilalah mutabaqah. Hewan berarti zu hayat. Dia memiliki hayat, memiliki kehidupan. Hidup, bisa bergerak, bisa berbuat. An-natiq yang memiliki al-akal al-idraki, memiliki mata nalar, akal untuk menjangkau sesuatu, menalar yang berada di sekeliling dia, itu namanya an-natiq. Bukan natiq berarti dia berbicara, bukan, salah penafsiran seperti itu. Ya, ya, an-natiq yang memiliki akal nalar yang bisa membedakan tamyiz antara sesuatu dan sesuatu yang lain, itu namanya an-natiq. Maka manusia sebagai hewan natiq ini, dalam kandungan yang utuh ini, namanya dilalatul mutabaqah. Ya? Terus at-tadammun, ini boleh sebutkan di sini. Ya imma tadammunan. Waterkan bahwa kandungan keterkaitan hubungan antara dua kata, bir dan taqwa, terkadang kaitannya itu tadammunan. Ya, maksudnya tadammunan, ya, bahwa suatu lafaz, ya, yang diperuntukkan pada suatu makna tertentu, ini mengandung bagian makna dari kata yang lain. Ya? Mengandung atau mengandung salah satu makna dari suatu kata. Ya, ketika kita katakan kalimat taqwa, itu dibentuk salah satu pembentuk kata taqwa, kalimat bir. Ketika kita berbicara tentang bir, salah satu yang membentuk makna kalimat bir adalah kalimat taqwa. Artinya kalimat taqwa mencakup mana bir, bir mencakup mana taqwa. Ini namanya dilalah tadammun. Yang dia maksudkan di sini. Imma tadammunan. Ya? Ataukah luzuman, kata dia. Dilalah tul-iltizam. Ini dilalah yang ketiga. Fadilalah tul-iltizam. yang dimaksud dengan dilalatul luzum atau iltizam, yaitu dilalah, ya, yang mana kita memahami suatu makna yang ini berlaku ada korelasi dengan makna yang lain, ya, yang tidak akan terpisah dari jangkauan nalar kita ketika melihat lafaz tersebut. Misalnya ketika kita melihat seorang anak, lazim yang kita bayangkan dari keberadaan anak adanya orang tua, itu tidak pasti seperti itu. Kalau kita melihat samawati wal ard, lazimnya mesti pasti ada adalah sang pencipta. Sang pencipta itu namanya dilalatul iltizam. Dan disyaratkan pada dilalatul iltizam sifatnya harus zihniyah lazimah. Ini mana disebutkan oleh para ulama menafikah bahwa harus sifatnya dia lazim berada memang mendasar dari benak bayangan jangkauan nalar seseorang. Jikalau tidak mengandak termasuk dilalatul iltizam. Ini selalu dibahas ya dalam dasar pembelajaran ilmu usul. Namun tidak mengapa kita singgung sedikit di sini. Semoga ada manfaatnya bagi sebagian pendengar radio. Ya, jadi pada dasarnya intinya bahwa ketika berbicara kalimatul bir itu tidak akan lepas dari kalimatul taqwa. Ya, bahkan ketika seseorang melakukan amal kebaikan, misalnya saja birrul walidain. Ya, dia tidak akan melakukan perbuatan birrul walidain ini kecuali mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia mengharapkan dirinya menjadi seorang yang bertakwa. Jadi keberadaan takwa di sini merupakan bagian yang lazim ketika seseorang dia melakukan kebaikan. Ketika seseorang mengerjakan ibadah salat, amal kebaikan, nah, seseorang bersedekah misalnya, amal kebaikan. Tapi apakah mungkin dibayangkan oleh seorang yang berakal sehat dan mengerti tentang hukum bahwa orang ini salat, dia tidak mengharapkan menjadi orang yang bertakwa? Mungkin? Tidak mungkin. Bahwa orang ini bersedekah, ya, dan tidak berharap menjadi seorang yang bertakwa. Tidak mungkin. Karena tidak mungkin seseorang melakukan amal kebaikan, apapun amal kebaikan tadi, kecuali dia terindikasi tujuannya untuk menjadi seorang yang bertakwa. Makanya pada beberapa ayat tentang amal-amal ketaatan, terkadang diakhiri dengan anjuran untuk bertakwa, atau harapan untuk bertakwa. Salah satu diantaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala ayat puasa. Yang mana diakhiri pada ayat tentang perintah puasa, kutiba alaikum siyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa, diakhiri la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi orang yang bertakwa. Ibadah puasa amal bir, amal kebaikan, tujuannya adalah takwa. Ini namanya talazum, adanya dilalatul luzum atau iltizam antara kalimatul bir dan kalimat takwa. Kata beliau, وَدُخُولُهُ فِيهِ تَدَمُّنَ الْأَضْحَرِ. Akan tetapi keterkaitan korelasi antara bir dan taqwa, bahwa antara satu dengan yang lain itu mencakup makna, kata yang lain, ayat taqwa mengandung makna bir, bir mengandung makna taqwa, itu lebih tepat. Dan lebih mudah dijangkau. Dan ini adhar, dari sisi ya makna. Kata beliau rahimahullah ta'ala, لأن البر جزء مسمى التقوى وكذلك التقوى فإنه جزء مسمى البر. Karena kalimat al-bir, kebaikan, itu adalah salah satu partisi. Ya, salah satu partisi dari penamaan takwa. Sama halnya juga takwa adalah salah satu partisi dari penamaan al-bir, kebaikan. Juz darinya partisi, bagian dari kalimat itu sendiri. Artinya takwa sebagian diantaranya adalah bir. Bir sebagiannya adalah takwa. Ya. Wa qawlu ahadihima la yadkhulu fil akhari inda al-iqtiran la yadullu ala annahu la yadkhulu fihi inda al-infirad al-akhar. Dan ketika salah satu disebutkan bersamaan seperti pada ayat surah Al-Ma'idah ini dan mengandung makna yang berbeda, ya, bir, kata bir bukan kata takwa, dan kalimat takwa berbeda makna dengan kalimat bir, ketika disebutkan bersamaan tidak menafikan, tidak meniadakan. Ketika disebutkan terpisah, masing-masing dari kata tersebut mengandung makna kata yang satu, kata yang lainnya. Ini insyaAllah ta'ala akan kita singgung beberapa contoh tentang hal ini yang masuk pada kaidah yang disebutkan oleh para fuqaha atau para ulama kita. Kaidah itu al-iqtiran dan infirad, ya, yaitu kaidah itattarana tayyib iftaraka wa itattaraka istama'a. Apabila iftaraka atau istama'a, ketika dua kata itu bersanding, iftaraka, iftaraka fil makna, berbeda dari sisi makna, dan ketika dipisah, maka maknanya menyatu pada satu kata. InsyaAllah ta'ala akan kita berikan contoh nanti, seperti yang diuraikan oleh Ibnu Qayyim juga rahimahullah ta'ala, dengan beberapa contoh diantaranya kalimat Islam dan iman, kalimat al-faqir dan miskin, kalimat fusuk, fasik dan maksiat, dan juga kalimatul munkar dan kalimatul al-fahishah. Ini akan beliau terangkan insyaAllah ta'ala. Kita singgung juga nanti sebagai contoh-contoh bahwa banyak di antara lafaz syariat kita, lafaz yang termaktub dalam dalil-dalil syara', ya, kata-kata yang bila mana disandingkan berbeda makna, namun bila mana dipisah, maka kata tersebut akan mengandung makna dari kata yang lain. InsyaAllah kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Ya, semoga apa yang kami sampaikan kepada para pendengar sekalian di malam hari ini memberi manfaat dan setidaknya juga memberi sedikit wawasan ya keilmuan dalam beberapa materi yang kami sampaikan. Nah, lebih dan kurangnya ya, kami istighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan jalan yang terbaik kepada kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih kepada Ustaz atas pembahasan yang telah disampaikan. Para penonton radio, sekarang kita masuk di forum tanya jawab. Insyaallah Ustaz ada pertanyaan pertama dari Al-As Andre. Ustaz, kiat-kiat apa agar istri dan anak kita dijauhi dari gangguan jin? Syukran kepada Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari siapa? Saudara siapa tadi? Nah, tentang kiat ya. Dari Andre ya. Saudara Andre ya. Khair Allah yubarifikum. Kiat agar kita dijauhi dari jin. Tentunya pertama ya, yang paling penting ya, ya ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu berupa salat, tilawat Al-Quran, dan melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena sesungguhnya syaitan dan para pasukan syaitan itu tidak akan mampu dan akan berputus asa ya dari hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang salihah. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berada di atas jalan ya ketaatan. Iya. Karena itulah ketika iblis lanatullah alaihi bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengganggu Bani Adam. Ya. Namun iblis sendiri mengecualikan illa ibadatan mukhlasin, kecuali hambamu yang dia memurnikan keikhlasan dalam ibadah dan pengerjaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang hadir ya, perlu diperhatikan, agar hati-hati, yaitu menjaga setiap peluang ya dan pintu masuk setan. Baik itu dengan adanya gambar misalnya di rumah, atau hal-hal yang akan menarik katanya setan dari perbuatan kemaksiatan dan keburukan, maka ini haruslah diperbaiki dan harus dihilangkan dari sekitaran istri dan anak-anak kita ya, agar kalangan jin tidak mendapatkan tempat dan kediaman dan rumah di sekitaran kita. Misalnya gambar-gambar makhluk hidup itu termasuk diantaranya yang perlu diperhatikan. Demikian juga ya, perbuatan-perbuatan yang akan menarik setan, misalnya tabzir, ya, menyanyiakan makanan, termasuk juga ketika seseorang dia mengabaikan beberapa perintah yang akan menarik datangnya setan, misalnya ketika makan lupa basmalah. Dan Nabi sebutkan karena syaitan yakul ma'ahu, syaitan akan makan bersama dengan dia, wa na'udzubillah. Dan juga ya, perlu diperhatikan pula menjaga kebersihan rumah, dan termasuk tempat berdiamnya jin dan syaitan itu tempat-tempat yang kotor. Dan ada beberapa hal yang lainnya juga yang perlu kita perhatikan. Namun semuanya kembali kepada penjagaan diri dan anak-anak untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum ya, kiat agar istri dan anak kita dijauh dari jin. Adapun secara detail ya, insyaallah taala nanti mungkin akan dibahas di pertemuan yang lain ya. Yang mudah-mudahan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kajian tentang masalah jin dan ruqyah serta kiat untuk menjaga diri dari gangguan jin. Ya, insyaallah taala. Tafadhol. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ada pertanyaan selanjutnya yang datang dari Fulana di Semarang. Saya tolong nasihatnya kepada ikhwan yang suka sekali berhubungan dengan akhwat atau istri orang, padahal dia sendiri sudah memiliki istri dan kadang alasannya karena dakwah. Jujur saja, hal ini menjangkiti sebagian ikhwan, Ustaz. Dan pesan juga kepada para ummahat agar menjaga suaminya masing-masing. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ikhwan seperti ini, seharusnya diingatkan ya, agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Ya, la taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kalian mendekati perbuatan zina, karena sesungguhnya perbuatan zina ini adalah perbuatan yang buruk, ya, perbuatan yang fahish dan jalan yang buruk." Allah Subhanahu wa taala memberi teguran, larangan untuk mendatangi pintu-pintu yang mengarahkan kepada perbuatan zina. Salah satu di antaranya yakni adanya hubungan, ya, interaksi secara langsung maupun dengan media yang ada di zaman kita ini, ya, dengan akhwat yang bukan mahram dia, ya, akhwat yang bukan mahram dia atau bahkan dengan istri orang, subhanallah. Jadi bukan kepantasan ya ketika seseorang dia menisbatkan diri kepada dakwah, menisbatkan diri kepada sunnah, menisbatkan diri kepada Islam, bahkan bukan kepantasan ketika orang seperti istri semacam ini dia malah ya menawarkan dirinya atau menghadapkan dirinya untuk terjatuh kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga diingatkan kepada ikhwan seperti ini ya, bahwa fitnah terbesar adalah wanita. Bahkan dengan fitnah ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ha, yang menjadikan kebinasaan innama ahlakat, yang menjadikan kebinasaan umat sebelum kalian adalah anisa, adalah wanita. Ya, karena godaan wanita ini itu jauh lebih besar dari godaan harta kepada seorang laki-laki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kalian ini para wanita adalah fitnah yang akan bisa menjadikan seorang yang memiliki akal nalar yang sehat, nalar yang lurus tergelincir, yaitu kalangan laki-laki. Jadi hati-hati, ya. Ketika seseorang yang memudahkan langkahnya kepada perbuatan keburukan, suatu saat kelak nanti bila mana dia tidak mendapatkan peringatan atas diri dia sendiri, apalagi rekan-rekan dia malah tidak memberikan peringatan, akhirnya menjadikan dia tergelincir lebih jauh. Maka seharusnya seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seharusnya seseorang, ya, dia menunjukkan ya keridaan dia ketika ada seorang saudara dia menegur, ketika ada seseorang yang mengarahkan dia, ya, yang sangat kita sayangkan terkadang, ya, ikhwan yang seperti ini, apalagi kalau syaitan sudah bermain dalam hati dia, ketika mendapatkan teguran, mendapatkan nasihat, ada aja alasan yang akan dia ucapkan. Salah satu yang paling menonjol, ya, salah satu yang paling sering dijadikan dalih, itu dari dakwah wala hawla wala quwwata illa billah. Yang dari dakwah kepada, katanya kepada ummahat. Ya, dari dakwah katanya kepada akhwat. Apa dia lupa bahwa ladang dakwah dan medan dakwah itu tidak hanya sebatas kepada akhwat fulana dan istri si fulana? Kalau benar-benar hendak dakwah kepada kalangan wanita, kenapa enggak dakwah kepada mereka kalangan wanita yang benar-benar terjatuh kepada kesyirikan atau kekufuran yang nyata? Ya? Kalau misalnya hendak berdakwah, kenapa harus menentukan bahwa medan dakwah saya adalah tetangga saya misalnya? Atau kasih fulana yang namanya fulana bintu fulana itu medan dakwah saya? Siapa yang mengatakan itu medan dakwah anda? Siapa yang membatasi bahwa anda hanya dakwah kepada si fulana, tidak kepada yang lain? Ini penyakit. Ya? Ini penyakit, dan penyakit seperti ini apabila dibiarkan, ini akan menggerogoti hati dari ikhwan itu sendiri dan hati dari si wanita. Ya, dan akan menodai keikhlasan dia dalam beribadah. Dan akan menodai keikhlasan dia ketika benar itu ikhlas, ya. Dan keikhlasan dia dalam dakwah ila Allah. Dan ketika keikhlasan yang sudah luntur, maka yang tersisa hanyalah kemaksiatan. Yang akan tertawa, yang akan bahagia adalah syaitan la'natullah alaihi. Jadi jangan kita menjadi pembuka pintu keburukan kepada diri kita dan orang lain. Dan jangan kita berpeluang kepada syaitan, ya, yang akan mengarahkan kita, ya, kepada, ya, dosa dan kemaksiatan. Karena sungguh nanti iblis la'natullah alaihi dan para syaitan ini akan melepas diri dari anda ketika telah terjatuh, ya, di dalam azab Allah subhanahu, ya, wa ta'ala. Ya. Jadi ini nasihat yang mungkin secara ringkas yang saya sampaikan kepada ikhwan tersebut. Dan juga kepada ummahat, ya, rasa cemburu itu mesti ditanamkan pada diri kalian. Cemburu yang paling besar, cemburu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian, wahai ummahat, untuk taat dan khidmat, memperhatikan suami-suami kalian, bukan memperhatikan laki-laki lain. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan suami kalian pelindung bagi kalian. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan suami-suami kalian sebagai pengayom kalian, baik itu di dunia atau hal-hal yang berkaitan dengan dunia maupun dalam kaitannya dengan keagamaan. Dan ketika seorang wanita, seorang istri, dia mendurhakai suaminya dalam hal semacam ini, maknanya dia akan mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala cemburu kepada para wanita-wanita seperti ini. Ya wa na'udhu billahi min dhalik. Ya. Karena mereka laki-laki yang memberikan perhatian hanya sebatas ucapan, yang memberikan perhatian hanya sebatas dengan, ya, kata-kata yang dikirim dengan media-media yang ada di zaman ini, itu hanya omong kosong belaka. Perhatian yang tidak ada, ya, realisasi yang nyata dari ucapan tersebut. Apakah dengan seperti itu dia memberikan nafkah kepada anti wahai ummahat? Ketika dia memberikan kata-kata yang indah, apakah dengan seperti itu dia terangkan di anda mahar yang mengesahkan hubungan anda dengannya? Apakah kata-kata yang indah itu juga, ya, dia memberikan perhatian pada pendidikan anak-anak kalian? Tidak, sama sekali. Siapa memberikan perhatian kepada anda, wahai ummahat? Berikan perhatian, ya, pada diri anda, pada kehidupan anda, kepada anak-anak kalian, dan juga kepada, ya, ya, keagamaan dan agama kalian. Kalau bukan suami. Setelah itu, kenapa dengan hal seperti ini kalian malah lebih mengkultuskan laki-laki lain, memprioritaskan laki-laki lain ketimbang suami-suami kalian? Ya? Jadi para ummahat bukan hanya harus menjaga suaminya, bukan kata menjaga yang tepat, ya. Ya, bukan menjaga sebenarnya. Ummahat mesti untuk, ya, memperhatikan dan khidmat kepada suaminya masing-masing. Ya, apabila kita bisa saling menjaga hati, kita juga menutup semua pintu-pintu kemaksiatan yang ada, yang mulai dari ucapan, mulai dari kirim-kiriman pesan dan segala macam, kita tutup kecuali untuk hal-hal yang penting bagi agama, ya, dan untuk dakwah yang lurus. ya, insyaAllah ta'ala, ya musibah, ya kebinasan yang Allah telah timpakan kepada umat sebelum kita, tidak ditimpakan kepada kita. Ya, kena akibat, ya, seorang wanita melonggarkan hubungan dia dengan laki-laki yang bukan dari mahramnya. Jadi, bukan kiranya. Nah. Itu saya kalau Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Akhi Jack di Jakarta. Ustaz, bagaimana hukum merendahkan seorang ulama? Apakah seberat hukum menghinakan seorang sahabat? Apa ada hukuman khusus di negeri Arab sana untuk orang-orang yang menghina ulama? Apa ada, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibn Asakir rahimahullah ta'ala, dia sebutkan di tarikh beliau ucapan ini indah, ya. Ya waluhumil ulama masmuma. Ya bahwa daging para ulama beracun. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang kita dalam Al-Quran Al-Karim untuk saling mencerca, mencela satu dengan yang lainnya. Wala tanabasu bil alqab bi'sal ismul fusuq. Adal iman. Dan janganlah kalian saling mencela, saling mencerca satu dengan yang lainnya. Dan seburuk-buruk ucapan julukan adalah kalimatul fisq, kalimatul kefasikan. Larangan ini, larangan mencela, larangan menghujat, ini berlaku kepada sesama muslim yang terlarang haram. Ya, lantas bagaimana lagi jika ada hujatan cercaan tersebut mau diarahkan kepada seseorang alim yang memiliki sejarah atau tarikh dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Seorang alim yang memiliki, ya, amal dalam dakwah ini, dalam menegakkan sunnah dan mengabadikan diri dia untuk ilmu dan dakwah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hasil tangan beliau, sekian banyak para syabab mengenal sunnah. Dari hasil buah karya beliau, demikian banyak negeri-negeri Islam yang dulunya diliputi dengan kegelapan, kebodohan dan kezaliman, terbuka dengan cahaya ilmu dan keadilan. Ya, ketika seseorang tidak mengerti kadar ulama dan tidak mengerti bagaimana dia harus bersikap kepada ulama, maka yang wajib bagi dia adalah diam. Yang wajib bagi dia adalah mempelajari kembali, ya, tarikh dan sejarah para ulama Islam dalam menyikapi para ulama yang lain. Ya, tidakkah seseorang misalnya pernah membaca betapa Imam Abu Hanifah Tanu'man Ibn Thabit rahimahullah terdapat perdebatan dengan ulama di zaman beliau. Namun tidak sekalipun beliau merendahkan ulama yang ada di zaman tersebut. Dan betapa misalnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga telah ada diskusi, ya, antara beliau dengan beberapa jatah murid Imam Abi Hanifah. Adakah terujar kalimat-kalimat yang buruk dari Syafi'i rahimahullah ta'ala yang kepada rekan beliau ketika diskusi dialog? Dan adakah juga murid-murid Abu Hanifah mencerca Imam Syafi'i karena berbeda pandangan dalam masalah-masalah tertentu? Kalau kita merunut lagi ke belakang, ya, ketika terjadi perdebatan yang alot, yang sangat panjang, maka terkadang dalam perdebatan tersebut terlihat arogansi antara sang Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala dan salah seorang kibar ulama Malikiyah di zamannya, Imam Al-Baji. Dia disebutkan bahwa terjadi diskusi selama 2 hari 2 malam. Di akhir diskusi, apa kata Ibn Hazm rahimahullah ta'ala? Dia berkata, ya galabani, ya Al-Baji bifahmihi. Bahwa Al-Baji telah mengalahkan saya dengan pemahaman dan nalar dia dalam memahami dalil. Dan dijawab oleh Al-Baji rahimahullah ta'ala, galabani Ibn Hazm bihifdihi. Bahwa Ibn Hazm rahimahullah ta'ala mengalahkan saya kena hafalannya. Perhatikan betapa ulama satu dengan yang lain saling memuji. Dan murid-murid mereka tidak pernah mencerca, ya, mencerca saingan dari sang guru. Demikian juga sebaliknya, kita tidak pernah melihat para pengikut madhab dari imam yang 4 itu memberikan cercaan, hujatan kepada para pengikut madhab yang lain. Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, Al-Buhuti, Ibnu Mufli, dan para ulama Hanabilah, tidak satu pun kalimat mereka mencerca para ulama Syafi'iyah. Demikian halnya juga kalau kita melihat dari generasi Ar-Rafi'i, Imam An-Nawawi, Syirbini, dan seterusnya. Bahkan yang digelari sebagai ulama Ahlul Kalam, apa kita dapat dari ucapan mereka mencerca para ulama di madhab yang lain? atau mencela Imam Malik misalnya sang guru dari mazhab Malikiyah. Tidak ada sama sekali. Kalau seseorang tidak pernah belajar dari sejarah ulama, mempelajari betapa wara' mereka, dan mempelajari betapa mereka menjaga lisan dan hati mereka kepada para ulama, ya, misalnya dia tidak akan menjadi orang yang memiliki kepribadian layaknya seorang ulama. Ya, jangankan kepribadian layaknya seorang ulama, tidak layak bagi dia menyandang predikat sebagai thalibul ilm. Ini ya fenomena yang sangat mengherankan. Karena merendahkan ulama, mencerca ulama biasanya datang dari orang-orang yang membenci sunnah dan ulama sunnah. Ya, biasanya datang dari orang-orang yang tidak senang kepada dakwah sunnah. Sementara mereka yang punya khidmat kepada sunnah, ya punya keinginan untuk senantiasa menjaga sunnah di negeri mana dia berada, ketika melihat para ulama bersilang pendapat pada masalah-masalah tertentu, sampai masalah yang mendasar, yang terwujud dari kalimat mereka, rahmat kepada para ulama. Yang terwujud dari lisan mereka, doa kepada para ulama tersebut. Ya? Bukan ketika kita melihat para ulama silang pendapat, kita langsung menampilkan diri kita layaknya sang pahlawan, sang pangeran. Ya, sayalah fulan. Siapa Anda? Berapa lama Anda menuntut ilmu? Dan ketika menuntut ilmu, apa yang telah Anda raih dari menuntut ilmu tersebut? Gelar? Ya? Ataukah strata tertentu dibilang keilmuan yang mana semacam ini hanya sebatas simbolisasi dari jalur-jalur predikat pendidikan tertentu semata? Tidak menentukan hasil dari ilmu kecuali dari perilaku, kecuali dari hasil dakwah yang kalian lakukan. Jadi ikhwanna jami'an, kepada saudara Jack terutama, ya, seseorang merendahkan ulama, ya, seseorang merendahkan ulama sampai pada taraf melecehkan atau ya underestimate pada keilmuan seorang alim, tidak menghargai keilmuan seorang alim, ya, iltifat ya, kita berpaling dari orang seperti ini. Ya, orang seperti ini, kalau bukan pengikut hawa nafsu, dia seseorang yang hendak tampil di hadapan kaum muslimin dan mengatakan, ha, anadha. Hendak tampil menampakkan bahwa inilah saya. Saya bisa kok mendudukkan diri saya di hadapan para ulama. Saya bisa sejajar dengan para ulama. Saudara dia lupa bahwa dia dilahirkan sekian belas tahun, bahkan sekian puluh tahun setelah ulama tersebut menjadi seorang alim. Ya? Berapa banyak buku yang telah dia telaah? Berapa banyak bidang ilmu yang telah dia tuntaskan? Sampai dia bisa mensejajarkan ilmunya ya, dengan alimin ulama sunnah. Kalaupun iya, hasil amalan Anda apakah setara dengan ulama tersebut? Ya rahimahullahu imra'an alima wa arifa kadra nafsih. Nah, Nabi mengatakan kepada kita bahwa Allah akan merahmati seseorang ketika dia mengerti kedudukan diri dia. Namun apabila orang ini lupa akan diri dia, maknanya sebaliknya Allah tidak akan beri rahmat kepada dia. Dia akan tidak akan berikan berkah kepada apa yang dia lakukan. Ya, karena itu juga banyak ingatan daripada ulama kita, salah satunya dari Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Yang beliau mengatakan apabila salah seorang telah menulis, termasuk juga tentunya berbicara, ya, faka'annahu allaqa aqlahu ala jidar yarahu an-nas. Dia berkata bila seseorang yang sudah menulis sesuatu, berbicara tentang sesuatu di khalayak ramai, kata beliau itu layaknya seseorang, orang ini layaknya dia telah menggantungkan akalnya di tembok biar orang bisa menilai akalnya kayak apa. Ketika dia berbicara dengan hal-hal yang buruk, menulis dengan hal-hal yang buruk tentang ulama, orang akan menilai bahwa akal orang ini atau hati orang ini telah ternodai dengan sesuatu yang Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu mungkin. Ya, mungkin penyakit hati, mungkin kedengkian, mungkin kena cinta pada popularitas, mungkin kena ingin yang melangkahi seseorang yang dianggap sebagai saingan atau bagaimana. Hal-hal yang akan menjadikan ini merupakan penyakit dari kalangan du'at ilallah, yang seharusnya seseorang ketika dia semakin belajar dan semakin tinggi dia mempelajari ilmu, seharusnya dia bisa lebih menjaga diri dari hal-hal seperti ini. Ya. Dan apakah setara dengan menghina sahabat? Tentu tidak. Berbeda. Ya, sahabat punya kedudukan tertentu. Ya, walaupun menghina ulama dan merendahkan ulama juga berat. Ya, berat ancamannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apakah ada hukuman khusus di negeri Arab di sana untuk orang-orang yang menghina ulama? Mungkin ya kalau Imam Syafi'i yang hidup, mungkin hukumannya dibawa, diiring ke pasar sambil digubuki pakai sendal. Iya, karena menghina, karena ketika seseorang menghina ulama, dia menghina masdar ilmu yang ada. Menghina, merendahkan rujukan ilmu yang ada. Kalau seseorang hanya meragukan satu ayat di hadapan Imam Malik, Syafi'i, lantas ganjarannya dengan dipukul pakai sendal. Ada seorang ahli kalam mengabaikan salah satu ya ilmu yang datang dari seorang alim diganjar dengan sendal. Lantas bagaimana jika seorang merendahkan rujukan ilmu yang ada di zaman ini? Itu ulama. Mungkin ya, kalau para ulama ini hidup, ya mereka akan melakukan fatwa yang serupa, memberikan ganjaran yang seperti ini. Tapi tentunya ini intermezzo belaka. Adapun hukum khusus itu tidak ada. Seperti tadi. Bagi orang-orang seperti ini, hendaknya dia mengawas diri, ya, dengan diri dia kembali, memperbaiki hati, ya, tanamkan rasa ikhlas lillahi ta'ala ketika dakwah, ya, karena sesungguhnya keberkahan umat ini ada pada ulama'nya, ya, dan kebaikan umat ini juga ada pada ulama'nya, ya, dan ikhwan jangan sampai kita, gimana ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang khawarij, hudasaul asnan, orang-orang yang masih muda belia usianya, tetapi berkuar-kuar layaknya ulama. Ini salah satu di antara sifat khawarij yang sangat nyata. Ya, semoga saja ya, tidak seorang pun di kalangan dua sunnah yang terjatuh pada perilaku yang seperti ini. Masih muda, tetapi celotehan atau ucapannya, ya, omongan dia, usaha mensejajarkan diri dia dengan para ulama. Ini antara sifat yang buruk dari orang-orang khawarij yang dilansir oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga mereka mengajak debat para sahabat. Siapa mereka, siapa sahabat? Sama hanya kita katakan siapa anda dan siapa ulama sunnah. Ya barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Ada pertanyaan selanjutnya dari Panji di Jakarta Ustaz. Ustaz mau tanya, apakah diperbolehkan mengajari les privat sebuah keluarga dari kalangan Nasrani Ustaz? Padahal. Ya. Mengajar privat dari keluarga Nasrani. Iya. Nah, hukum asalnya yang seperti ini, hukum asalnya mengajarkan bidang keilmuan yang sifatnya antara kaitannya dengan keagamaan, itu tidak mengapa. Ya, dan tidak ada keterangan, larangan tentang hal semacam ini. Tapi perlu diperhatikan, ya, bahwa terkadang hukum mubah ini, hukum pembolehan ini, itu bisa menjadi jalan seseorang terjatuh kepada hal yang haram. Contohnya saja, misalnya ketika dia ngajar privat suatu keluarga Nasrani, hingga dia berada kepada lingkungan di mana syiar, ya, syiar kesyirikan, syiar Nasrani ini tampak di hadapan dia tanpa adanya ingkar. Ya, malah seolah-olah dia meridai hal tersebut. Atau mungkin diperdengarkan musik misalnya, tanpa dia ada keinginan untuk menegur. Atau hal-hal yang lain yang serupa. Atau mungkin nantinya ada ucapan-ucapan dari keluarga tersebut yang ya, mengarah kepada pelecehan syiar Islam, karena anda mengharapkan sesuatu imbalan dari les tersebut, akhirnya mulut itu terdiam dan tidak mampu untuk menegur. Jadi kalau ini, hal ini dikhawatirkan terjadi, ya, dan kalau hal ini kemungkinan besar juga akan dialami, maka para ulama kita mengatakan ada dalil yang namanya satu dara'i. Ada dalil yang mengatakan bahwa seseorang ya sebaiknya menghindari kemudaratan terlebih dahulu sebelum mudarat itu terjadi. Dan kemudaratan terbesar, kemudaratan hal agama dan syiar Islam. Ya, jadi, jika dikhawatirkan terjadi hal seperti ini, ya, hal seperti ini, maka lebih baik untuk tidak, ya, mengiyakan atau tidak menerima bentuk pengajaran atau les privat kepada keluarga Nasrani. Dan insyaAllah ta'ala rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala maha luas. Ya, banyak kalangan kaum muslimin yang lebih butuh. Ya, yang lebih butuh untuk mendapatkan pengajaran privat dari anda. Apalagi jika anda memiliki kepribadian dan akhlak, ya, yang berada di atas sunnah. Maka ini, sayanglah banyak dari keluarga-keluarga muslim yang berharap orang-orang seperti anda untuk mengajarkan anak-anak mereka. Karena dengan demikian anak-anaknya akan mendapatkan dua pengajaran. Ya, ilmu yang anda ajarkan itu privat tadi, dan akhlak kepribadian yang anda tunjukkan kepada sang anak. Dan juga anjuran saya tentunya kami kepada para keluarga muslim, yang bila mana hendak ya, mendidik sang anak dengan pengajaran privat, oleh privat tertentu, carilah orang-orang seperti sang penanya ini, yang masih mau menjaga agama dia, masih mau menjaga syiar Islam, ya, dengan seiringnya itu juga mencari ma'isyah dengan amalan dia. Dan lebih baik mencari yang seperti ini, yang mereka yang memiliki kemampuan dalam pengajaran dan juga memiliki mada pribadi yang istiqamah di atas as-sunnah. Ya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Ibnu Alimin di Sungai Nyamuk, Sebatik. Bagaimana berinteraksi dengan teman yang kadang-kadang menjadikan ilmu syar'i sebagai bahan candaan yang membuat hati merasa kesal padanya? Dan yang kedua, bagaimana hukum jika seseorang menjual barang yang belum menjadi miliknya dan dia mengambil keuntungan dari transaksi tersebut? Apa dari saya? Ya, bagaimana berinteraksi dengan teman yang kadang-kadang menjadikan ilmu syar'i sebagai bahan candaan? Ya, yang pertama, ya, Anda nasihati soal teman Anda. Ya, saudara siapa? Ibnu Alimin, ya. Nasihati saudara Anda, teman Anda ini untuk tidak keseringan atau tidak bercanda dengan ilmu syar'i. Apalagi jika ilmu syar'i tersebut itu sesuatu yang wajib, yang fardu. Ya, kena dikhawatirkan candaan ini akan menjerumuskan kepada istihza, kepada penghinaan dan pelecehan salah satu di antara syiar Islam atau pelecehan bahkan kepada Islam itu sendiri. Kena nasihati terutama, ya, dan diberikan masukan-masukan yang positif kepada teman Anda tersebut. Dan kalau tidak, maka coba dialihkan candaannya. Dialihkan bahan obrolan tersebut kepada hal yang bermanfaat bagi dia dan bagi seanda. Ya. Kalau tetap dia belum bisa berubah, ya, kata Allah masyafal, ya, tentunya kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia berubah, ya, saya tidak mengapa Anda untuk membatasi pertemanan, ya, membatasi interaksi dengan teman Anda yang seperti ini. Dan ketika ditanyakan misalnya, kok jarang ketemu, atau jarang lagi bersua, jarang lagi berkumpul, jawab apa adanya, karena Anda terlalu sering bermain-main dengan agama. Karena Anda terlalu sering, ya, menjadikan ilmu syar'i atau menjadikan syiar Islam sebagai bahan candaan, dibatasi. Ya, sampai dia mengerti. Ya, kalau misalnya sampai kepada sikap yang arogan, merasa dirinya benar atau tidak menerima nasihat seperti tadi, ya tidak apa-apa untuk mencari kawan atau teman yang lain yang bisa memberi manfaat bagi saudara Ibnu Alimin di dunia maupun di akhirat. Cari orang yang mengerti ilmu dan bisa menghargai ilmu syar'i. Adapun yang kedua tentang hukum seseorang menjual suatu barang yang belum menjadi miliknya, itu terdapat larangannya. Larangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, larangan an yabi' ar-rajulu ma la yamlik. Menjual, seseorang menjual barang yang bukan menjadi miliknya dia. Ini tidak diperbolehkan. Ya, barang yang bukan menjadi miliknya dia, karena di antara syarat jual beli adanya al-qabat pada barang sil'ah. Ya, barang itu sudah dimiliki, ya, oleh sang pemilik baru setelah diperjual belikan. Terus bagaimana keuntungan yang dia ambil transaksi tersebut? Kalau kita melihat kepada aturan dasar dalam mazhab Hanabi dan beberapa yang lain, keuntungan tersebut tidak sah karena jual belinya juga tidak sah. Ya, barang telah dikembalikan dan juga uang yang diambil dari hasil penjualan tersebut dikembalikan kepada si pembeli pertama, kena transaksi pada barang yang bukan menjadi milik, sehingga transaksi yang tidak benar dan tidak sah. Ya. Namun ada beberapa pengecualian dalam konteks perniagaan seperti ini, penjualan seperti ini, mudah-mudahan nanti lain waktu, ya, di pembahasan yang lebih luas lagi, kita akan berbicara tentang hukum niaga, ya, yang berkaitan atau furu' dari pembahasan jual beli yang belum menjadi milik. Karena nanti ada pengecualian, misalnya baik salam dan selainnya. Ya, wallahu ta'ala ala wa akam bisawab. Baik, bisa kelihatan Ustaz, atas jawaban-jawaban itu mungkin ada kesimpulan terakhir dari pembahasan yang telah kita dengarkan tadi, Bapak dan Ustaz. Ya, jadi subhanallah. Jadi kesimpulannya masih berkisar masalah ayat yang pada surah Al-Ma'idah, yang mana Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di sini ya hakikat interaksi antara seorang muslim dengan hamba, hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Ya, yang hamba Allah yang lainnya, dimana bahwa interaksi mereka yang hamba Allah subhanahu wa ta'ala harus berupa interaksi yang akan mengantarkan kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini interaksi yang sesungguhnya. Inilah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan. Jangan anda mengangkat rekan, mengangkat teman, mengambil kawan kecuali dia seorang mukmin, dan juga ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Dan juga yang menjadi pembeda antara orang-orang yang beriman dalam mencari kawan dan rekan dengan orang-orang yang pelaku kemaksiatan, orang-orang pelaku kekufuran, yang mana mereka akan menjadikan juga para syaitan, togut dan penyeru kepada kesesatan sebagai rekan mereka, yang akan menjauhkan mereka dari kebaikan dan mengantarkan mereka kepada kebinasaan. Ya, dan insyaAllah ta'ala, mudah-mudahan di pertemuan berikut kita akan mengkaji lebih lanjut tentang makna albir dan takwa, serta makna bir dan takwa ini pada interaksi hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz atas pembahasan dan kajian yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membalas Ustaz kebaikan dan pahala yang berdekat-dekat atas pelajaran yang telah diberikan beliau. Para pendengar Anas Radio di manapun antum berada, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian Tazkiyah Nufus Ijrah Hati menuju Allah Azza wa Jalla bersama Ustaz Rizki Abu Zakaria Al-Makassari Hafizahullah Ta'ala di kesempatan Sabtu, di kesempatan Jumat yang akan datang. Insyaallah dalam masih dalam pembahasan kitab Risalah Tabuqiyah karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Para pendengar Anas Radio, berikut ada beberapa pengumuman seputar kajian live dari Anas Radio Streaming. Insyaallah Sabtu besok seperti biasa di pagi hari pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga zuhur tiba, kita akan mendengarkan kajian live yang diselenggarakan dari Masjid Al-Itisam Jak Sudirman Jakarta bersama tiga narasumber kita, insyaallah dengan pembahasan akidah, fikih dan akhlak. Dan sore hari insyaallah kita juga akan mendengarkan kajian live di Anas Radio Streaming dengan acara The Kemon, Duet Kemon bersama Angga Pujangga dan Kanda Asmara Hafizahumullah Ta'ala. Insyaallah masih dalam edisi yang kelima dengan tema Menggergaji Kehidupan. Para penonton Anas Radio juga bisa memulai memberikan pernyataan dan komentar terkait dengan acara tersebut. Dan insyaAllah akan mendapatkan ucapan terima kasih atas komentar yang telah diberikan. Besok hari masih hari Sabtu pukul 8 malam, insyaAllah kita juga akan melanjutkan kajian bersama Ustaz Abdul Mu'ti Hafizahullah Ta'ala di live juga dalam Radio Anas Streaming insyaAllah. Dan beberapa hari kemudian juga kita akan mendengarkan kajian live, dan para pendengar Anas Radio tetap setia mendengarkan Anas Radio. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita amal baik karena mendengarkan ilmu dari para asatidz al-sunnah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga bisa memberikan dan memaksimalkan usaha kita agar kita beramal dan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, mohon maaf jika ada yang salah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.